Localicious local music. Localicious local music. Dapatkah aku melupakan semua yang telah terjadi? Dapatkah aku memaafkan dirimu? Localicious local music. Ku hanya bisa mendengar, tapi tak bisa berkata. Ku hanya bisa terlihat, tapi tak bisa kau rasa. Ku hanya bisa terdiam, mendengar dirimu berharap. Dapatkah kau merasakan semua yang telah terjadi? Merasa tak berarti di depanku. Dulu kau telah lupa. Localicious local music. Dulu ku yang lupa. Localicious local music. Localicious local music. Localicious local music. Localicious local music. Localicious local music.